tak mengerti kasih, jelaskanlah padaku. Katakan sejujurnya apa yang kau inginkan padaku. Ku yakin engkau telah melupakanku, meski ku telah berkorban untukmu. Segenap asa dan seluruh cinta, keindahan dunia abadi untukmu. Tapi kau tak puas dengan semuanya. Apa yang kau cari sebenarnya? Ku tak mengerti kasih, jelaskanlah padaku. Katakan sejujurnya apa yang kau inginkan. Asalkan kau mau kembali kepadaku. Kau tetap tinggalkan diriku. Berjuta cerita indah bersamamu. Seuntai lagu indahku untukmu. Tapi kau tak puas dengan semuanya. Cari sebenarnya. Oh, ku tak mengerti kasih, jelaskanlah padaku. Katakan sejujurnya apa yang kau inginkan. Ku tak mengerti kasih, jelaskanlah padaku. Katakan sejujurnya apa yang kau inginkan. Asalkan kau mau kembali kepadaku. Asalkan kau mau kembali kepadaku.